Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik. Qauluhu rahimallah. Thumma amara Allahu khalqahu an yu'minu bihi wa ya'malu bi muhkamihi. Kemudian Allah perintahkan makhluknya, ini manusia ini, untuk beriman kepada Al-Quran tersebut, mengamalkan yang muhkamnya, yaitu fayuhillu halalahu, menghalalkan apa yang haram, yang halalnya, fayuharimu wayuharimu harramahu, dan mengharamkan apa yang haram, wayu'minu bimutasyabihihi, mengimani ayat-ayat mutasyabihnya, wa ya'tabiru bi amsalihi, dan mengambil pelajaran ibrah dari perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah, wa yaqulu, dan agar mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, jadi tidak ragu dengan ayat-ayat yang memiliki, yang memaparkan tentang perumpamaan-perumpamaan ataupun yang seakan-akan yani bertentangan atau masih samar makna-maknanya. Yakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wa'adahu malatilawatihi wal amal bihi an-najatu minan nar. Kemudian Allah janjikan mereka kalau mereka membacanya. Jadi makna tilawah di sini bukan hanya sekedar membaca harfan-harfan, yani huruf demi hurufnya, maknanya adalah ittiba'i, mengikutinya, seperti yang di atas disebutkan oleh beliau sudah, yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Ini makna juga di antara makna tilawah. Makna tilawah itu ittiba', nah, dalam ayat alladziina aatainahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilawatih, yani yattabi'uunahu haqqa ittiba'i, mengikuti Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya. Wal amal bihi, dan mengamalkannya, untuk beramal dengan Al-Qur'an tersebut. An-najata minan nar, ini yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang betul-betul membaca Al-Qur'an tersebut, mengamalkannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, selamat dari neraka. Wadkhulil jannah, dan masuk ke dalam surga. Tsumma nadaba khalqahu idahum talau kitabahu an yatadabbaru. Kemudian Allah menghasung makhluknya, hamba-hambanya, mendorong mereka ketika mereka membaca kitabnya agar mereka mentadabbur. Mentadabbur, menggunakan hati, telinga dan mata mereka ketika membaca itu hadir hati mereka. Seperti yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Wa yatafakkaru fihi bi qulubihim. Mereka memikirkan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, apa yang dimaukan oleh Allah melalui ayat-ayat tersebut. Ini tadabbur. Ya, tentunya setelah dia memahami maknanya. Ya. Rezeki dari Allah untuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, mereka memahami, punya kecerdasan. Kemudian dia tahu apa yang dimaukan oleh Allah dari ayat-ayat tersebut, kemudian dia mengamalkannya. Wa idza sami'u min ghairihim, kalaupun mereka mendengarnya dari orang lain dibacakan ayat-ayat tersebut, ahsanu istima', mereka perbagus dalam menyimaknya, mereka perhatikan. Tidak mereka jadikan sambil lalu main-main. Gimana sebagian kita kadang di masjid begitu besar, begitu keras suaranya, nyaring suaranya, dia kerja yang lain. Nah, melakukan aktivitas yang lain. Al-Quran entah itu di HP-nya ataupun di radionya. Satu yang tidak pantas mestinya dia bersikap terhadap Al-Quran. Dengarkanlah, kalau tidak matikan. Nah, atau kalau dia misalnya mau murojaah, ya, betul-betul dia simak. Rasulullah SAW yang turun kepadanya Al-Quran, turun kepadanya Al-Quran sebagaimana antum ketahui, itu minta dibacakan oleh orang lain. yang pernah sampai kepada kita, beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud awal-awal surat An-Nisa sampai pada ayat pakai faida jinna. Ya. Ini ayat tersebut yunni Allah menyebutkan tentang bahwa bagaimana kalau kami datangkan saksi-saksi tiap umat, kemudian kami datangkan engkau wajib nabi ka'ala ha'ulai syahida, dan kami datangkan engkau sebagai syahid saksi terhadap mereka. Rasulullah perintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti, cukup. Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah sudah berlinang air matanya. Dan ini juga dilakukan oleh mereka yang betul-betul mengenal al-haq. Nah, bukan seperti orang-orang yang kafir. Apalagi ada perintah dari Allah, wa idza quri'a al-qur'anu fa'ansitu lahu wastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kamu al-Qur'an, kalau dibacakan al-Qur'an itu maka dengarkan oleh kamu dan diamlah. Fastami'u lahu wa ansitu, bukan lagi sekedar isma'u, tapi istami'u, perhatikan dengan benar Al-Quran itu dan diamlah. Kalau betul-betul orang itu mendengarkan dan dia mengharapkan petunjuk. Nah, ada perbaikan-perbaikan yang dia rasakan dari dirinya. Lihat bagaimana Allah ceritakan tentang bangsa jin, jin nasibin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Allah menyebutkan, menyampaikan kepada nabinya. Ya, nah. Nah. Juga dalam surat Al-Ahqaf itu, walaqad sarrafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an. Falamma hadarahu qalu ansitu. Jin nasibin, mereka datang mendengarkan bacaan Rasulullah, duduk diam mendengarkan. Adapun orang-orang yang kafir yang hatinya berpenyakit, Allah sebutkan, antum sudah hafal ayat-ayatnya. Ya. Nah. Mereka bernyanyi-nyanyi, apa bihadzal haditsi antum mulhikun. Ya, mereka tertawa-tawa, bahkan sambil bernyanyi, bahkan mereka menutup telinganya dan mengatakan la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaufi. Jangan kamu dengarkan. Jangan kamu mendengarkan, dalam artian mendengar secara benar, menyimak, memperhatikan. Ya. Jangankan itu, mendengar saja jangan, mereka malah melarang. Ini mereka. Wa idza sami'uhum min ghairihim, nah kalau mereka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain, ahsanu istima'a, mereka perbagus mendengarkannya dengan penuh perhatian. Summa wa'adahum an ladzalika thawabal jazil falahul hamd. Kemudian Allah janjikan pula untuk orang-orang yang melakukan itu pahala yang sangat besar, maka segala puji bagi Allah. Allah mudahkan kebaikan, Allah bimbing seorang itu kepada kebaikan, dia mengerjakan kebaikan dipermudah oleh Allah, dan Allah terima kebaikan yang dia lakukan, diberi ganjaran oleh Allah. Falahul hamd. Ma akramah wa ma ajwadah. Alangkah pemurahnya Allah dan alangkah dermawannya Allah. Dia yang punya, dia yang memberikan taufik, dia yang membimbing, dia yang menerima, dia yang membalas. Allah yang membalas dengan berlipat ganda. Suma a'lama khalqahu. Kemudian Allah beritahukan kepada makhluknya, hamba-hambanya, anna man talal Qur'ana wa arada bihi mutajarata maulah al-karim. Bahwa siapa yang membaca Al-Quran dan menginginkan dengan bacaan tersebut mutajarata maulahul karim, mengadakan transaksi dengan maulanya yang maha pemurah, fa innahu yurbihuhu ribha alladzi la ba'dahu ribhun. Berarti maka Allah akan memberikannya keuntungan yang tidak ada lagi keuntungan lagi setelah itu. keuntungan yang luar biasa besarnya. Wa yu'arrifuhu barakatat mutajarata fid dunya wal akhirah, dan Allah terangkan, Allah tunjukkan kepada orang tersebut berkah transaksi perniagaan jual beli yang dia lakukan dengan Allah di dunia dan di akhirat. Kan sebaliknya, artinya dari mungkin dalam yang kita ingat adalah ayat-ayat yang sebaliknya. Bagaimana Allah menyebutkan waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka. Mereka yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mendengarkan ayat-ayatnya, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya, dipersempit hidupnya di dunia. Nah, jadi sebetulnya itu kita merasakan sempitnya dunia, susah hidup di dunia ini bukan karena dunia ini sempit dan tidak kita enggak kebagian rezeki, bukan. Tapi kan hati kita yang jauh dari Allah. Berpaling dari zikir, peringatan-peringatan Allah dari Al-Qur'an. Nah, dan Allah sudah menyebutkan wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau dia tidak bersama Allah, dengan siapa? Dengan syaitan dia. Nah, qarinnya, temannya. Qala Abu Bakar Muhammad ibn Husain. Nah, kata Abu Bakar, ini beliau sendiri, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adzkuruhu, dan semua yang telah saya sebutkan dan yang akan saya uraikan di sini, insyaallah bayanuhu fi kitabillahi azza wajalla. Penjelasannya ada di dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min qauli sahabatihi radhiyallahu anhum, dan juga ucapan-ucapan para sahabat beliau, wasairil ulama, dan para ulama. Wa sa'adzkuru minhu ma hadarani dzikruhu insyaallah. Dan akan saya paparkan di sini sebagian yang saya ingat, yang saya bisa menampilkannya. Wallahul muwaffiq lidzalik, dan Allah lah yang memberi taufik untuk itu semua. Qala Allah azza wajalla, ini dasarnya. Jadi apa yang diuraikan oleh beliau tentang keutamaan Al-Qur'an, mereka yang menginginkan perniagaan dengan Allah. Qala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang pertama, mera yang tidak sekedar yaqra, tidak sekedar harfan-harfan dia eja, tapi yatlu dan sini yattabi'una kitaballah, dengan pengertian yang lain, ya, dengan pengertian yang benar-benar makna tilawah, yaitu ittiba. Mereka yang mengikuti kitabullah, mereka yang mendirikan salat, mendirikan sholat bukan sekedar mengerjakan, dan mereka membelanjakan apa yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Agar Allah balasnya lipat gandakan, sempurnakan balasan untuk mereka, dan Allah tambahkan sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, Maha Menerima dan membalas kebaikan hamba-Nya. Nah, ini dasarnya. Wa qala azza wa jalla inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa anna alladziina la yu'minuuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Ini Al-Qur'an. Dia menunjuki kepada yang paling lurus jalannya. Mulai dari perkara-perkara tauhid, hubungan antara manusia dan Allah. Al-Quran mengajarkan, membimbing kepada yang paling kokoh, yang paling lurusnya, tauhid, keikhlasan, khasyah. Nah, kemudian akhlak, adab. Al-Quran juga mengajarkan kepada yang paling sempurna, lengkap dengan contohnya. Nah, konkret dikisahkan tentang keadaan umat-umat terdahulu, para anbiya, rasul. Nah, bahkan juga yang masih hidup di hadapan mereka ketika turunnya Al-Qur'an ini, ya. Rasulullah SAW sendiri, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada contoh untuk meneladani dan meniru Nabi SAW, bagaimana beliau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai akhlak beliau yang mereka beliau diperintah dan dilarang dengan Al-Qur'an. Dan juga di ayat 6 ayat Al-Qur'an ini juga di sini peringatan untuk ataupun ancaman untuk orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat yang disiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Wa qala azza wa jalla wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat dan rahmat khusus untuk orang yang beriman. Mereka lah yang akan mampu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai obat. Nah, penyakit-penyakit fisiknya, lebih-lebih penyakit batinnya. Penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati, nah, jiwa. Akibat fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Obatnya ada di dalam Al-Qur'an. Dan tidak menambahi bagi orang yang zalim itu kecuali semakin dia rugi. Nah, apabila penyakit itu tidak, penyakit-penyakit syubhat, penyakit-penyakit syahwat yang tertanam di dalamnya tidak sengaja dia obati dengan dia taubat kepada Allah. Ya. Al-Qur'an dia baca itu tidak akan menjadikan hilang penyakit-penyakit tersebut, tetapi semakin bertambah. Zadahum rijsan ila rijsihim, bertambah kekotoran dalam hati mereka di atas kekotoran yang telah ada. Berat untuk dia menerima ayat-ayat tersebut. Berat untuk dia mengakui kebenaran ayat-ayat tersebut. Nah, dan ini berlaku kalau misalnya kita jadikan umum, kita hadapkan diri kita, betapa banyak kezaliman yang masih kita lakukan. Paling tidaknya kalau misalnya kita mau berkaca, betapa jauhnya kita memahami Al-Qur'an. Sudah sering kita diajari, didengar-dengar, tapi masih juga kita belum mampu untuk mengamalkannya, bahkan masih sering tergelincir. Artinya kita hati-hati, ayat-ayat seperti ini kita baca, ternyata apa? Kita melaknat diri kita sendiri dan menganggap, jadi seperti kita mendoakan diri sendiri, wala yazidu dhalimina illa khasara wala tazidu dhalimina illa tabara. Dalam ayat yang lain juga Allah wa'addal lidhalimin wa'adzalimuna wa'addalahum. Okay, seperti itu. Qala rahimahullah wa qala ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, nasihat, peringatan dari Rabbmu dan obat bagi yang ada di dalam dada, penyakit-penyakit hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selalu di mereka yang mampu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai obat bagi hati mereka yang kesat, yang kaku, yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan dendam. Yang penuh dengan ada atau mungkin sedikit keraguan, kejahilan. Mereka orang yang beriman yang mampu untuk menjadikannya obat, mengusir kejahilannya, mengusir, mengikis kezalimannya. Sehingga menjadi petunjuk, dia mendapatkan penerangan, mendapatkan kesejukan, ketenangan, kemudian dia berjalan dengan petunjuk tersebut. Wa qala azza wa jalla ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kamu burhan, bukti dari Rabbmu, dan telah kami turunkan kepada kamu nuran mubina, dan kami turunkan kepada kamu cahaya yang menerangkan. Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia ini cahaya, burhan, bukti fakta tentang Allah, tentang apa yang dimaukan oleh Allah ada di dalam Al-Qur'an ini. Allah jadikan Al-Qur'an ini sebagai nur, cahaya, yang dengan cahaya itu orang akan bisa melihat yang batil, ya, sehingga membuangnya, memisahkannya dari yang hak. Nah, fa amma alladziina aamanu billahi wa ta'assamu bihi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mengimani adanya Allah, mereka mengimani rububiyahnya Allah, mereka beriman kepada asma wa sifat, mereka beriman kepada uluhiyah Allah, dan mereka buktikan segala konsekuensi keimanan tersebut dan berpegang dengannya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat dari Allah dan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepadanya ke jalan yang lurus. Wa qala azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an semuanya, dan jangan kamu berpecah belah. Al-ayah wa hablullahi huwal Qur'an, dan tali Allah yang maksud di sini adalah Al-Qur'an. Nah, mereka yang betul-betul berpegang dengan Al-Qur'an tidak akan mungkin tergelincir. Tidak akan mungkin berpecah belah. Wa qala azza wa jalla Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah turunkan sebaik-baik perkataan kitab yang mutasyabih, yang sama. Ya, makna mutasyabih di sini semuanya sama, kokohnya, keindahannya, kejelasannya. Matsaniyah, yang diulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang menggigil kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum, yang kemudian melunak kulit dan hati-hati mereka untuk mengingat Allah, menjadi lembut. Itulah petunjuk dari Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ini Al-Qur'an. Semuanya indah, semuanya adalah ayat-ayat yang memiliki kekuatan yang sama. Ini artinya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat. Yang mutasyabihnya dari sisi dia yang mempunyai makna yang masih belum bisa kita ketahui ataupun yang sudah muhkam. Semuanya datang dari sisi Zat yang Hakim Hamid, yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Yang manapun kita baca memberikan pahala. Satu huruf kita baca 10 kali lipat kebaikan yang kita peroleh. Qala wa qala lan zawajalla kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini kitab yang Allah turunkan, kami turunkan kepadamu, kitab yang penuh dengan kebaikan, penuh berkah. Tujuannya apa untuk diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Menunjukkan apa? Sudah bisa dipahami sebetulnya ayat-ayat tersebut, sehingga apa? Mereka bisa memikirkan makna-maknanya, mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah dari ayat-ayat tersebut. Dan supaya orang-orang yang berakal, ulul albab, mampu mengambil pelajaran, peringatan. Ini tujuan diambil benar. Al-Quran itu diturunkan. Dia perenungkan, dia pikirkan ayat-ayat tersebut, dan dia amalkan untuk jadi peringatan, bukan sekadar membaca. Nah, wa qala azza wa jalla wa kadzalika anzalnahu Qur'an Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab, dan kami letakkan padanya berbagai ancaman, peringatan agar mereka bertakwa, atau aw yuhditsu lahum dzikra, atau menimbulkan yang peringatan bagi mereka. Nah, ini tujuannya Al-Qur'an. Jadi kebanyakan kita menjadikan amalan, pengamalan Al-Quran yang dimaksud dengan banyak orang, bahkan disebutkan oleh para imam-imam kita. Kebanyakan kita yang prakteknya bacaan itu yang menjadi amalan, bukan mengamalkan isinya. Nah, kalau dia sudah membaca Al-Quran, berarti dia sudah mengamalkan Al-Quran. Ini yang sering disalahkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad, para a'immah. Ya. Nah, umiru an yadabbaru Al-Quran wa ja'alu tilawatahu amalan, atau kama qala. Mereka diperintah untuk mentadabbur Al-Quran, tapi mereka jadikan bacaannya sebagai pengamalan. Nah, antum kita para talabah, saat-saat seperti ini memang masih sebagai itu, walaupun itu sebetulnya bisa disambil, bisa disambil satu surat, dua surat yang kita hafal, lihat artinya, bawa dalam sholat. Itu cara-cara bodoh kita dulu belajar untuk menghafal itu, mudahkan hafalan itu. Satu surat panjang, baca artinya, bawa sholat. Nah, kalau ada keterangan yang di bawah, itu diresapi. Itu membantu untuk dia mentadabur Al-Quran, sehingga ketika di dalam sholat punya kesempatan dia untuk merenungkan ayat-ayat tersebut, memikirkan ayat-ayat tersebut, dan dia kenakan ke dalam dirinya. Itu tadabur. Daripada mungkin kalau dia membaca masih sulit untuk mau menghafal, mau ini. Nah, di saat sholat itulah, sholat duha, apalagi disebutkan oleh Syekh bin Baz, sholat duha itu sunnah mu'akkadah. Rasulullah menyebutkannya sholatu awwabi, sholat orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Sholat hina tarmudul fisal, sholat ketika anak-anak unta kepanasan, waktu-waktu duha, sunnah mu'akkadah, kata Syekh bin Baz. Beliau menyebutkan Rasulullah mengerjakannya, bahkan menghasung para sahabatnya. Nah, itu kesempatan. Ya. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar datang menemui bibinya ataupun menemui apa namanya. Nah, itu pagi, ya, waktu-waktu duha, masuk, ternyata bibinya itu sedang baca ayat. Nah, sholat duha membaca surat At-Tur. Ditinggal pergi ke pasar sebentar-bentar. Pulang lagi kirain sudah selesai. Ternyata masih membaca ayat sambil berlinang air matanya, menangis. Qala rahimahullah, "Tsumma innallaha 'azza wa jalla wa'ada liman istama'a ila kalamihi fa ahsana al-adab 'inda istima'ihi bil i'tibaril jamil." Kemudian Allah memberikan janji, menjanjikan untuk orang-orang yang istama', yang betul-betul memperhatikan kalamnya, lalu memperbaiki adab ketika dia mendengarkannya, bil i'tibar. Ini adab yang baik ketika dia mendengarkan Al-Quran, mengambil pelajaran yang indah dari ayat yang dia baca. Satu ayat, dua ayat yang dia baca. Untuk kita lihat sejarah bagaimana para a'immah kita, Fudail bin Iyad mau manjat ke rumah seorang gadis, dengar orang membacakan ayat, alam yakni lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dengar ayat itu dibacakan, entah siapa yang membacakan, merosot langsung dia terjatuh ke bawah, turun. Na'am, qad an. Ya, sudah waktunya memang untuk Fudail berubah. Merubah beliau, kemudian beliau tinggalkan pekerjaan yang lamanya. Enggak tanggung-tanggung beliau itu jagoan seorang diri, jadi begal. Nah, di jalan, jalanan kau, nah, orang yang lewat. Nah, baru dengar namanya saja, beliau sembunyi, lewat satu kafilah. Ayo kita cepat lewat dari tempat ini. Kenapa? Ini kampungnya, markasnya Fudail. Markasnya Fudail menggigil. Fudail bin Iyad malah jadi sedih, jadi takut. Mereka takut kepada, bukan dia bangga. Malah jadi, nah, akhirnya beliau tinggalkan mereka, kalian aman. Nah, kemudian beliau mau manjat ke rumah itu, nah, beliau dengar bacaan alam yakni lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah waktunya bagi orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada zikrullah, kepada Al-Qur'an? Mau kapan? Mau kapan? Kapan dia mau ini dia bisa berubah? Bisa tunduk hatinya, menjadi lembut, mudah diperbaiki. Fudail menjawab, "Na'am, qad an." Ya, sudah waktunya memang. Beliau tinggalkan, beliau ke Mekah. Akhirnya menjadi termasuk di antara tetangga-tetangga Masjidil Haram dan imamnya. Nah, qala waluzumul wajib liittiba'ihi, dan menetapi perkara-perkara wajib untuk mengikutinya, wal amal bihi, dan mengamalkannya, yubasyiruhu minhu bikulli khairin, Allah memberitakan berita gembira, Allah beritakan kepadanya berita gembira dari Allah dengan semua kebaikan, wa wa'adahu ala dzalika afdhalus tsawab, dan Allah janjikan pahala yang paling utama, Qala ta'ala fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Beritakan, gembirakan hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang memperhatikan perkataan ini firman-firman Allah dan mengikuti yang terbaiknya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang berakal. Jadi Allah disebutkan wa min amsilati targhibi al-akhdh bil ahsan aw afdaliyatihi ma jawazi al-akhdh bil hasan qawluhu. Nah, ini contoh penggunaan, artinya di antara contoh targhib, anjuran untuk mengambil yang lebih baik dan afdal, walaupun boleh memanfaatkan yang baiknya. Ada yang lebih baik, ada yang baik. Misalnya qaulullah ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Di sini simpulannya kalau panjangan. Jadi kalau kamu membalas ya, maka balaslah dengan yang sepadan. Kalau mau membalas, balas dengan balasan yang setimpal. Ini menunjukkan apa? Boleh, perintah, kata beliau. Kalau namanya perintah, berarti apa? Itu boleh. Dan Allah pasti memberikan perintah itu yang terbaik. Allah pasti memberikan perintah yang baik, enggak mungkin yang jelek. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Nah, kalau kamu membalas, balas sebagaimana yang kamu terima. Yang sebanding. Berarti menunjukkan apa? Boleh. Wala in sabartum, kalau kamu bersabar, wa huwa khairul lisabirin. La huwa khairun lisabirin. Sabar itu lebih baik daripada membalas. Nah, itu yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Paham ini? Itu diantara bentuknya. Jadi orang itu misalnya dizalimi orang lain, dia membalas, boleh dia membalas. Tapi kalau dia memaafkan, sabar, fahuwa khairun lisabirin. Nah, dan itu memang sebagaimana kata Allah, wa mayulakaha illa alladina sabaru, wa mayulakaha illa dhuhadzin adzim. Dan bisa seperti itu, orang-orang yang memang punya keberuntungan dan orang-orang yang memang sabar. Sampai akhirnya apa? Ka'annahu waliyun hamim, teman yang sangat dekat, yang tadinya musuh. Tadinya musuh, alat dua hisam, bahkan sengit. Mengintai nyawa kita, tapi ternyata dengan idfa' billati hiya ahsan, menglepis, menghalau kejelekan itu dengan yang lebih baik, membuat dia jadi teman, seakan-akan teman yang sangat dekat. Nah, itu simpulannya. Nah, ini gambaran mana yang baik, mana yang lebih baik. Qala wa qala azza wajal wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dan tunduklah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepadamu adab, kemudian kamu tidak akan ditolong. Perintah menunjukkan apa juga? Segera. Jangan tunda-tunda. Nantilah. Tidak ada rugi orang itu kadang-kadang untuk urusan dunia saja. Kita menunda kebaikan yang ingin kita kerjakan. Gagal. Nah, ada peluang tidak kita ambil. Akhirnya apa? Itu urusan dunia sudah. Rugi kita. Apalagi urusan akhirat. Sering kita menganggap sepele. Jadi kemarin kita sebutkan nikmatan maghun fiha katsirun min fihi ma katsirun minan nas, waktu luang dan sehat. Dua nikmat yang kita sering kerugian. Bangkrut kita enggak dapat apa-apa. Sehat dan nikmat waktu luang. Ada kesempatan untuk kita melakukannya saat badan. Nah, para talabah ya. Saat sekarang ini kita masih semuanya dalam keadaan raha. Aman, tenang, nyaman, ya, sehat. Kondisi alhamdulillah Allah berikan keamanan negeri kita, pemerintah juga sudah stabil, masya Allah. Nah, saat-saat seperti ini kita dituntut ta'arraf ilallahi firraha, tampilkan, perkenalkan dirimu, tunjukkan dirimu di hadapan Allah ketika kamu dalam keadaan senang. Di antaranya juga ini dasarnya juga min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang. Bisa tadi tiba-tiba mendadak kita tidak manfaatkan waktu, hilang. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah yang terbaik apa yang diturunkan kepada kamu min rabbikum, dari Rabb kamu, min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang azab kepadamu, baghtah, dan itu tiba-tiba, dan itu tidak hanya menimpa orang zalim. Antum harus ingat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Hati-hati kamu, jaga dirimu, buat tameng dari fitnah, dari azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, merata. Apalagi kita diingatkan, ya. Nah, kita namanya satu kapal. Ada yang berbuat zalim, harus tegah tangannya. Unsur akhaka zaliman aw madzluman. Tolong saudaramu yang zalim maupun yang tidak zalim, yang dizalimi. Ya Rasulullah, kalau yang terzalimi, ya jelas kita tolong dia. Bagaimana dengan yang zalim? Pegang tangannya. Jangan berbuat zalim. Diingatkan dia. Ya. Nah, ya. Nah, diingatkan dia untuk tidak melanjutkan kezalimannya. Ya, kita pun juga memandangnya sebagai sebagian dari diri kita. Nah, sebagaimana tangan kita kotor, itu enggak mungkin kita tebas, kita potong. Bersihkan. Tidak bisa dengan siraman air, dengan sabun. Tidak juga hilang dengan sabun, dengan kain, dengan sikat. Supaya apa? Bersih. Itu yang dilakukan oleh salafun salih. Ketika mungkin hal-hal yang sudah istilahnya balagha sayluz zuba, sudah pada tingkat yang tidak bisa lagi ditangani, baru tegak hukum pada dia. Qala wa antum la tash'urun, dalam keadaan kita tidak menyadari. Dalam keadaan kita tidak menyadari. Yang paling parah dan berat itu kalau hati kita akibat dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi kaku kesat. Na'udzubillah. Tidak ada lagi rahmah, tidak ada lagi lin kelembutan, bahkan tidak ada lagi takut dan tunduknya kepada Allah. Tidak lagi mampu untuk mengambil manfaat, mengambil, menggali apa yang dia pahami dari Al-Quran. Itu sudah celaka. Ya. Tidak lagi bergetar dia ketika membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sendirian atau dalam keadaan dia ingat subhanallah. Tidak ada merasa dirinya. Nah, ini bahaya. Nah, itu disebutkan oleh para imam kita. Tidak ada hukuman yang lebih berat yang ditimpakan oleh Allah akibat dosa itu, ya, dibandingkan kaku dan kerasnya hati. Qala Muhammad ibn Husain, kul fa kullu kalami rabbina hasanun liman talahu. Semua perkataan Rabb kita itu adalah indah untuk orang yang membacanya. Sampai-sampai bahkan orang munafik pun yang membaca Al-Qur'an itu ada asar. Dalam artian apa disebutkan oleh Rasulullah keutamaannya? Matalul munafik yaqra'ul Qur'an kamatsali raihan. Kamatsali apa? Raihana. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihana. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Baun harum. Kalau ketahuan dia ini. Nah, tapi tidak ada rasanya. Pahit rasanya. Wa ta'muha mur. Nah, kalau dia tidak membaca Al-Quran, tidak, ya, munafik tidak membaca Al-Quran, sudah seperti hantolan. Tidak ada baunya dan rasanya pahit. Nah, kalau murabbina cuma indah, semuanya indah. Lebih-lebih yang ayat-ayat muhkamnya. Di dalam ayat-ayat muhkam itu berisi apa? Asma, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Al-Fatihah diantaranya. Qul huwallahu ahad. Itu muhkam. Dan Allah terangkan tentang dirinya. Indah semua. Waliman istama'a ilaihi, dan bagi orang yang memperhatikannya. Wa innama hadza wallahu a'lam sifatu qaumin, dan ini semua tidak lain adalah demi Allah, ya, wallahu a'lam itu adalah sifat kelompok golongan. Idza sami'ul Qur'ana tatabba'u minal Qur'ani ahsana ma yataqarrabuna ilallahi ta'ala. Jadi ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka mencari di dalam Al-Qur'an itu mana yang terbaik yang memudahkan mereka untuk mendekat kepada Allah. Mana yang terbaik yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Mungkin kita belum sampai pada tingkatan menangis membaca ayat-ayat yang isinya mungkin Al-Madaniyah. Surat-surat Madaniyah. Kalau para a'immah kita sebagian mereka membaca yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adzan fa'tazilun nisa, menangis mereka mendengarkan membaca ayat-ayat ini. Ada sesuatu yang indah dan yang berkesan di dalam ini. Nah, ya, tentang tolak yang kita mungkin enggak tergambar kok bisa ya menangis seperti itu. Yang kita mungkin baca bisa membuat kita menangis, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, itu pun kalau bisa menangis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu pun kalau bisa menangis. Nah, seringnya kita tidak pernah menangis baca ayat ini. Nah, mereka sampai demikian. Nah, dengan ayat itu bahkan itu kita diulang makan disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Ya mungkin dari sini juga dia dapatkan faedah. Dia untuk orang itu misalnya ingin mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah itu, mungkin satu sifat ataupun satu ayat yang berisi tentang nama-nama atau sifat Allah atau keadaan yang membuat menerangkan tentang orang yang bertakwa, ahlul jannah atau yang lainnya, itu dia ulang-ulang 10-20 kali barangkali. Bahkan kalau kita lihat para salaf kita, satu ayat itu mereka ulang-ulang sampai subuh. Beberapa rakaat salatnya entah wallahu alam, tapi itu satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Itu kadang diulang-ulang sambil berderai air mata Rasulullah SAW. Ayat ini atau ayat yang lain, Umar bin Khattab dan para a'immah kita, kadang satu ayat satu surat itu tidak selesai. Ini yang mereka pilih untuk apa? Untuk mendekatkan diri mungkin dengan khasyah, ancaman-ancaman tentang neraka, janji-janji surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu membuat dia terpacu untuk memperbaiki diri kalau dia tidak punya khisal sifat-sifat ahlul jannah. Terpacu untuk dia memperbaiki diri kalau dia ternyata bertimbun kejelekan dari sifat-sifat ahlul nar pada dirinya dengan taubat. Nah, itu orang cara diantaranya caranya. Nah, dia pilih, dia cari dalam Al-Quran itu yang memudahkan dia, yang paling baik untuk dia taqarrub ila Allah. Atau dengan syukur, merasakan nikmat, merasakan sehat. Dia ulang-ulang ayatnya menghasut untuk syukur, mengingatkan dia tentang syukur. Qala mimma dallahum alaihi maulahumul karim, dari hal-hal yang ditunjukkan mereka kepadanya oleh maula mereka yang maha pemurah, pelindung, pemimpin mereka yaitu Allah. Yatulubuna bidzalika ridha, yang mereka harapkan dengan itu semua keridhaannya. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Sami Allah ta'ala qal, mereka mendengar Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan, apabila dibacakan Al-Qur'an, mereka fastami'u lahu, maka perhatikanlah, curahkanlah pendengaranmu kepadanya. Wa ansitu, dan dengarkanlah, diamlah. Jangan antum samidun. Ya. Jangan samidun, jangan sambil nyanyi-nyanyi, tertawa, bermain-main. Makanya kita ingatkan, ya, masjid kita, ya, antum kita banyak kegiatan kalau tidak, ya, coba, ya, jangan dijalankan keras-keras kalau tidak ada yang mendengarkan, ya. Apalagi mengganggu tetangga, orang ada yang mungkin nggak bisa tidur. Kalau dia memang punya, artinya taruhlah dia Muslim, sakit misalnya. Dengan Al-Quran itu dia pengen dengar, jadi nggak istirahat tidur, nah, sakitnya, nah, akhirnya dia merasa terganggu tambah. Tidak boleh. Atau walaupun itu orang yang kafir, kita maksudnya untuk belum tentu mereka mendengarkan, bahkan mungkin dia menghinakan. Kita jadi sebab Al-Quran dilecehkan, Ya. Nah. Qala fa kana husnu istima'ihim yad'afuhum 'ala at-tadhakkur fima lahum wa 'alaihim. Nah, dengan bagusnya perhatian mereka tadi terhadap Al-Qur'an, itu mendorong mereka untuk tadhakkur, mengingat, memperhatikan apa yang menjadi lahum, hak mereka, dijanjikan kepada mereka, dan apa yang menjadi alaihim, ancaman dan peringatan buat mereka. Sehingga ketika ayat-ayat itu berisi ancaman, peringatan yang keras, mereka berlindung. Berisi tentang neraka, mereka berlindung pada Allah. Berisi tentang surga, mereka sa'alaha. Ya, sa'alallah, minta kepada Allah. Mereka minta kepada Allah, minta dimasukkan dalam jannah, minta. Kalau ada hisabnya diri yang belum pernah memiliki sifat untuk menjadi ahlul jannah, dia minta bimbingan pada Allah. Wa sami Allah azza wa jalla qal fadzakkir bil qur'ani man yakhafu 'ain. Maka ingatkanlah, peringatkanlah dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang takut akan ancaman. Itu yang bisa, orang-orang seperti ini yang bisa mengambil manfaat untuk tadzakkur. Bagaimana dalam ayat yang lainnya, sayadzakkaru man yakhsha. Akan diambil pelajaran peringatan Al-Qur'an itu, ayat-ayat tersebut, orang yang punya khasyah dalam hatinya. Mereka yang bisa memanfaatkan, mereka yang bisa tunduk dibacakan satu ayat, dibacakan dua. Nah, betul-betul ayat tersebut membuat dia berubah. Dibaca sendirian, dia ingat, dia hadapkan dirinya. Nah, dia koreksi. Nah, mau sampai kapan? Nah, kamu seperti ini. Mau sampai kapan dalam kelalaian? Mau sampai kapan dalam keadaan kebodohan, kezaliman? Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu mungkin, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah dan paragraf berikutnya. Oke. Itu tadi di awal yang pada pertemuan yang lalu sudah kita ingatkan, untuk mereka yang ingin mengambil manfaat faedah dari Al-Qur'an itu, hadirkan hati. Mereka menghafal Al-Qur'an ya, atau baru mau menghafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an berulang-ulang sampai berapa kali khatam biar akrab, kemudian baca artinya ya. Kemudian mulai ambil ayat-ayat yang bisa dibawa untuk sholat, mengingatkan ya, untuk dia tadabburi. Mungkin mudah-mudahan dengan cara itu, dengan cara sederhana ini ya, terpancing, terpanggil hatinya untuk bertobat kepada Allah. Allah perbaiki dan Allah buka, Allah bersihkan hatinya, Allah mudahkan dia untuk menghafal Al-Qur'an selanjutnya. Nah, jarib, coba ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.